Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل tasatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'dani Allah wa iyyakum minnar ayat talabah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita telah mulai bahas tentang li'an. Nah, barakallahu fikum, ini salah satu dari hal-hal yang berkaitan dengan firaq fi zawaj, ya, firaq fi zawaj, yaitu perpisahan dalam pernikahan. Dan alhamdulillah telah kita sampaikan definisinya. Kemudian adilatus syar'i, ya, tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama secara secara global terkait dengan masail-masailnya. Dan alhamdulillah dalam pembahasan ini kita telah membaca satu hadis. Hadisnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana dalam hadis tersebut dijelaskan kepada kita tentang hukum li'an yang pertama, yang kedua tentang sifatul li'an, caranya, ya, sifatnya, kaifiyahnya. Nah, barakallahu fikum, kita maksudkan barakallahu fikum. Iya, hukum li'an boleh-boleh saja. Nah, seandainya enggak terjadi li'an, misalnya terjadi betul terus kemudian tidak terjadi li'an, juga boleh, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, ya. Ikhwan ibn Rahimakumullah, buktinya ikhwan ibn Rahimakumullah, Rasulullah SAW, ya, sebelum mengadakan mula'anah bainaz zawjain, nah, mula'anah bainaz zawjain, nah, marakallahu fikum, dinasihati terlebih dahulu, nasihati, nah, marakallahu fikum, ikhwan ibn Rahimakumullah, ya, antara, nah, terus majulian, antara, dinasihati, nah, antara tiga hal, ya, tiga hal. Yang pertama, dia ngaku, nanti sampai dia ngaku yang sebenarnya, enggak dusta. Kalau dia ngaku, nah, waraqlafikum, ya sudah, nah, waraqlafikum, konsekuensi hukum ditegakkan nanti. Kalau benar, nah, waraqlafikum, tuduhan suami, ya, terhadap istri-istrinya berzina ngaku, ya sudah, nah, mestinya dirajamkan ini. Ya, kadang nama kamu. Nah, yang kedua, nah, waraqlafikum, tidak ngaku. Nih, kita ngaku nawar kalau, nih, kalau bersama kumoh, dan duanya tidak sampai pada apa melakukan lian nawar kalau, maka khair nam, tetap dinasihati supaya taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, kalau bersama kumoh, dan yang ketiga nawar kalau bersikukuh, nih, pada masing-masing keduanya nawar kalau, suami bersikukuh untuk, ya, mengatakan bahwasanya dia benar dalam persaksiannya, sementara istri dustakannya. itu kan dia bernama kemudian barakallahu fikum, maka ditempuh yang namanya li'an, kan itu ya. Ya kalau dia bernama kemudian barakallahu fikum, ya ketika itu dilaksanakan, maka kaifiyahnya adalah suami terlebih dahulu bersaksi, bersumpah sama Allah wadinya benar sampai 4 kali. Kemudian yang kelimanya dia mengatakan anna la'natullahi alayya in kuntu min al-kafirin. Baru disuruh dengan istri nawar belum istri, ya pun melakukan yang sama, ya dalam bentuk pendustaan terhadap suaminya. Dia mengatakan asyhadu billahi annahu minal kadzibin, asyhadu billahi annahu minal kadzibin. Yang kelimanya fa anna ghadaballahi alayya in kuntu in kana min as-sadiqin ila akhirin. Kan itu maksudnya. Demikian tata caranya. Ya, setelah itu kan memakmumah. Ya, yeah. Setelah terjadi li'an, maka konsekuensi adalah tafriq bainahuma abada. Jadi dipisah di antara keduanya secara abad. Namun, ya, secara abad dan sebab kita singgung satu masalah ketika, ya, yeah, nah, ketika terjadi namun barakallahu fikum nakalat zaujatuhu lil mula'ana. Ya, istrinya nakalat. Nakalat itu na'am warakallahu fikum. Gak wani keder gitu ya, na'am warakallahu fikum. Ketika suaminya sudah melakukan sumpah mula'ana, na'am warakallahu fikum. Kan keliran istrinya, istrinya gak berani, na'am warakallahu fikum. Apa yang harus dilakukan untuk istri ini? Maka khilaf para ulama, Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik, dan ini kata Syekh Ibrahim Al-Syekh, ya termasuk zahirul nusus, bahwasanya istrinya langsung dihukum had. Ya, hukum had na'warakallahu fikum. Bukan dia benar melakukannya na'warakallahu fikum. Ya khalifin hukumusya'an na'warakallahu fikum. Berbeda dengan Imam Ahmad, maka istrinya dipenjara, kemudian diinterogasi sampai ngaku. Ini diintrogasi sampai ngaku. Kalau ngaku sampai 4 kali na'warakallahu fikum baru ya ditegakkan hukum umkhan. Bedanya itu. Itu bagi nama apa istri yang nagalat anil mula'ana na'warakallahu fikum. Setelah suaminya sudah melakukan mula'ana. Nama kemudian barakallahu alam. Ya kali bidah hukum ini yang kemarin kita sampaikan, dan pada hadis berikutnya ini perkuat tentang namoroko taksir pengaruh dari yang namanya mula'ana, ya berkait dengan hubungan suami istri tadi, ya. Ya kalau yang dimaksud dengan namoroko fikum di mana Rasulullah SAW, ya mengatakan bahwasanya pasti di antara kalian ada yang dusta, pasti sudah namoroko, ya kalau enggak suami yang dusta ya istrinya, kalau enggak istri yang suami yang dusta. Nih, tapi urusan kalian hanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Nih, setelah itu dipisah. Nomor ini menguatkan hadis yang sebelumnya terkait dengan konsekuensi dari yang namanya mula'an dipisah secara mu'abbad. Nih. Ada pertanyaan terus gimana dengan maharnya? Mahar yang diberikan sama suami. Dalam hadis yang kita bacakan, dia tanya mali. Hataku gimana na'warakallahu fikum. Maka di situ ada nomor ketentuan syar'i terkait masalah itu. Tapi saya insyaallah kita jelaskan na'am. Tapi dibaca dulu hadisnya yang kemarin kita baca. Man hadzal hadis falyaqra. Yang hafal monggo. Fabada'a bir rajul. Semua farrata. Masya Allah, barakallahu fiik. Rahmuslim. Qal mu'allif rahimahullah wa anhu radhiyallahu anhuma, dan dari beliau yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mutala'inaini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pihak yang melakukan mula'anah nawar kalau ya yaitu baik suami atau istri, ya pasangan suami istri yang melakukan mula'anah, Rasulullah SAW mengatakan hisabukum 'ala Allah, urusan kalian di tangan Allah. Nih, kalian benar, kalian jujur, kalian dusta, urusannya dengan Allah. Artinya semua di tangan Allah, ya. Namun kalau akibat dari perbuatan kalian. Kalau sampean kamu dusta, kedustaan kamu akan kamu dapati akibatnya di sisi Allah. Kalau kamu jujur, maka kejujuran kamu akan dapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini akan termakmu ancaman, diancam namu. Orang yang mau melakukan diancam sekaligus namarakallahu dikasih bisyarah. Ancaman sekaligus bisa bisyarah. Karena kalau memang betul-betul melakukan ini harus jujur. Enggak boleh dusta. Tapi kalau kudus hati-hati sampai anak. Di sisi Allah itu tambah apa? Tambah berat. Mending sampean dirajam di dunia. Nih, rajam bila tegakkan dosa sampean hilang. Daripada sampean mati dalam keadaan amarakulafikum ini belum tertunaikan hukumannya pada sehingga dibawa urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tambah berat ya sanawar. Gitu ya. Hisabukuma 'ala Allah. Kata Rasul. Ini termasuk materi. Materi nasihat yang disampaikan kepada al-mutala'inai. Ya, suami atau istri yang mau melakukan mula'anah. Ya, ditakut-takuti. Ada targhib, ada tarhib untuk mereka. Targhib agar mereka jujur. Nah, marakallahu, jangan sampai ada kedustaan di antara mereka. Dan tarhib dari tindakan dusta. Ya qali bi rahmatillah. Rasul mengatakan hisabukum 'ala Allah. Ya, urusan kalian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ahaduk makadzib. Langsung. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak tahu sing bujuk iki sapa, enggak ngerti. Tapi ada di antara kalian berdua ini yang dusta. Wis, nampar kok. Ya. Ini menguatkan ya bahwasanya huwa basyar. Rasul itu basyar. Ya dari khata terpapar kepada beliau kesalahan, tapi kesalahannya namaku senantiasa di ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu namaku wa annahu la ya'riful la ya'lamul ghaib. Bahasa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Ya kali mustahil dia Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib, langsung oh kamu sing bohong. Ya, kamu sing jujur. La barakallahu. Enggak perlu mengatakan ahad makadzib. Ya. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahad makadzib tidak mentakin salah satu. Pasti ada di antara salah satu dari apa antum berdua ini yang dusta. Nih, gimana suami dusta dalam lainnya, dalam keduanya. Nih, atau istri. Nih, dusta. Nih, dia melakukannya tapi mengaku tidak melakukan. Kali ini makmum jami'an barakallahu fiik. Nih. Ya kali ini telah makmum jami'an wa barakallahu fiik. Dikarenakan ini ya, dibangunlah sebuah hukum. Namun Rasul mengatakan setelah itu la sabila laka alaiha, maka tidak ada jalan bagimu baik suami atas istrimu. Artinya setelah itu tidak ada ya enam kesempatan bagi kamu untuk kembali lagi kepada istri. Tidak ada kesempatan. Artinya di sini Allah menguatkan bahwasanya wa farraqa bainahuma pada hadis sebelumnya itu adalah tafrikun mu'abbada. Tafrikun mu'abbad. Ya. Jadi bisa secara permanen. Namun wis gak bisa walaupun istri yang nikah lagi nikah cerai lagi gak bisa bagi suaminya tadi yang telah melakukan mula anak untuk kembali kepada istrinya tadi. Cuman la sabilaka alaiha, tidak jalan bagimu atasnya, tidak jalan bagimu ya untuk kembali kepada suamimu, kepada istrimu setelah melakukan mula anak. Saya jadi ini sekali lagi menguatkan penjelasan kita sebelumnya terkait dengan at-tafriq, yaitu sifatnya adalah mu'abbad. Qala. Maka setelah itu suami mengatakan, ya Rasulullah mali. Oh ya Rasulullah, terus gimana harta saya? Saya kan nikahi dia kan pakai mahar. Ya. Apalagi maharnya mungkin ya mobil, mahal ya. Nah, barakallahu fikum. Atau rumah dan semua perabotnya nge lengkap lah moroklo nih kok ini gimana. Artinya sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, bisa enggak mahar yang sudah saya berikan itu diambil kembali karena nak moroklo fikum istri saya berbuat serong ini ya. Ya kali ini bisa kemusyian moroklo fikum. Laki-laki akan terima kumoh karena ini dibangun di atas bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu la ya'lamul ghaib, sehingga ikhwanib terima kumoh ada kemungkinan antara jujur dan dusta di masing-masing pihak yang sedang melakukan mula'an entah isi entah suah apa ya ikhwanib terima kumoh jalan barakallahu fikum. Ya kalau berpisah dengan ya barakallahu perpisahan yang lain. Kalau di makmumusyan perpisahannya, ya, perpisahan itu berasal dari istri. Ini kan berasal dari istri ya. Nah, barakallahu. Tapi dibangun di atas keraguan istri ini benar melakukannya apa enggak? Ini ya. Karena Rasul mengatakan ahad makatib, pasti salah satu tingkatnya dusta. Nah, barakallahu. Entah suami atau istri kan itu. Kalau di makmum misalnya nama rokulafikum, ya perpisahan itu dari istri berupa khuluk, ya istri entah khuluk, entah khuluknya dengan sebab yang wajib dibenarkan atau nama rokulafuluknya dengan sebab yang tidak benar. Bagi istri nama rokulafikum kalau seperti itu maka dia diharuskan untuk mengembalikan mahar. Ya. Yeah. Untuk mengembalikan amarakallahu fikum apa yang telah diberikan, bahkan kalau seandainya suami nuntut lebih ya supaya dia bisa dicerai kan perjanjian dari istri ya. Maka enggak masalah. Kan itu ya. Ya kali bisa mengumumkan amarakallahu. Sebagaimana kalau perpisahan itu dari suami. Ya. Yeah. Saya suami, nak cerai kamu, namarakallahu. Padahal sudah habis dinikmati gitu ya, namarakallahu. Biasanya enggak boleh diambil. Sampai kemudian namarakallahu suami misalnya pengen supaya hartanya balik. Ya, akhirnya dimulakan upaya-upaya agar istri nanti huluk dan hartanya balik. Enggak boleh, enggak bisa. Enggak boleh. Ya. Kalau nama dan ini disebut dalam tindakan atul dari suami na'amara kelawafikum yang dilarang dalam Al-Quran wala ta'duluhunna ayang kehin azwaj ila akhirin. Kalau ibn makmum di situ kan nama makmum supaya kamu bisa mengambil harta apa harta yang telah kamu berikan, maka tindakan itu dosa dan enggak boleh. Kalau seandainya betul-betul ya ada indikasi seperti itu dan istri sudah terlanjur memberikan hartanya ke hakim, bisa ngambil kasihkan kepada istri. Kan itu ya kuali bin Hamad. Nah ini na'amaraklawfikum ya indikasi ke istri 50-50 ya. Kenapa? Bisa jadi suaminya benar dalam dakwahnya ya, sehingga betul berarti indikasi apa sebab perceraiannya apa perpisahannya dari istri kan itu. Nah, maka karena ini enggak bisa kemudian apa? Karena belum jelas tadi nomor kalau itu masih 50 jadi nama. Ya, enggak boleh kemudian ya apa yang telah diberikan oleh suami yang dengannya dihalalkannya nomor kalau fikum sesuatu yang haram dari istri itu ditarik kembali. Sehingga enggak menjadi alasan tersimula anah untuk kemudian namaraqala fikum harta mahar yang telah dikasihkan oleh suami kepada istri bisa ditarik kembali. Jelas ya? Sekali dan ini beda dengan hulu walaupun mula anah ini bisa ada indikasi sebab perpisahannya dari istri. Ya. Makanya Rasul mengatakan akad makatib. Salah seorang di antara kalian pasti ada yang besar. Kalau enggak suami, ya istri. Kalau istri ya suami. Nah, makanya konten makmu suaminya ketika berbicara sama Rasul alaihi wasallam menyinggung tentang harta yang telah dikasihkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ing kunta kadzabta. Dikasih dua kemungkinan pada suami tadi namaraqul. Itu menjelaskan menegaskan kalau Rasulullah SAW la ya'lamul ghaib. Ya, Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Makanya batil Al-Busyiri ketika mengatakan ilmu ka ilmu lauh wal qalami. Batil hadza. Menempatkan Rasul alaihi salatu wasallam ya di atas ya kedudukannya yang semestinya namaraqul. Terus mana ya untuk Allah Subhanahu wa taala kalau itu untuk Rasul alaihi salatu wasallam. Ya tersisa lah untuk Allah namaraqul. Ketika kamu dikatakan sama ilmu ka ilmu lauh wal qalam. Ilmu adalah ilmu lauh dan qalam. La haula wala quwwata illa billah. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bentuk kesyirikan. Dan ini di latar belakangnya karena sikap gulu ya ikhwah, sikap itra terlalu berlebih dalam memuji Rasul alaihi salatu wasalam, padahal Rasul alaihi salatu wasalam telah melarang kita la tutruni sama atratan nasara Isa bin Maryam, jangan kalian melakukan itra kepada saya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana kaum Nasrani telah melakukan itra kepada Isa bin Maryam. Itra itu na'amaraqallahu fikum memuji seorang dengan pujian yang berlebih. Itra. Kalau ada makmum jangan barakallahu. Karena sikap itu akhirnya munculkan ini. Nggih. Kadang-kadang sampai dibuatkan na'amaraqallahu fikum. Ya, bukti-bukti buatan palsu. Ya, bikinkan hadis-hadis palsu. Ya, apalah nama rokok. Lah kalau ada kuatnya. Nah, sekali lagi nama rokok itu menguatkan bahwa Rasul itu la ya'lamul ghaib. Tidak mengetahui perkara gaib. Makanya belum mengatakan in kunta sadaqta 'alaiha. Kalau kamu benar jujur telah melihat nya berbuat fahisah betul-betul di depan mata kamu. Ya. Hari bernama kemuncian para kafir. Hawa, maka harta itu bimas tahlal damin farjiha, sudah sebagai ganti dari apa yang telah aku halalkan dari kemaluannya. Kan sudah kau nikmati, kan itu ya? Sudah kau nikmati kan? Namun Allah, sudah berapa lama kau nikah sama dia? Nih, sudah 10 tahun misalnya ya, 10 tahun. Sudah 10 tahun kau nikmati namun Allah. Kau masih minta harta kan? Kalau jujur. Kalau ibnu Makmun wa in kunta kadzabta 'alayha fadzaaka abatu laka minha. Nah, barakallahu. Kalau ternyata kamu dusta. Ya, terkait dengan tuduhanmu kepada istrimu. Kamu keliru. Ya. Mungkin dia melihat tapi keliru na barakallahu fikum. Ya, karena memang dalam bab itu kan harus betul-betul na barakallahu fikum. Ya, melihat ya secara jelas terjadinya perzinahan. Ya. Kalau sekedar ciuman-ciuman, lu kok ciuman sama orang lain lo belum bisa dikatakan pula enggak boleh na barakallahu fikum. Ya. Dan mungkin bagi suami bisa melakukan nusus. Atau nusus. Karena istri melakukan kemaksiatan, kemaksiatan yang berkaitan dengan haknya suami, amarokloh. Soalnya nggak boleh lah orang lain dan nyium dirinya, amarokloh. Itu kan haknya suami secara khusus. Kok masuk orang lain? Tapi belum sampai zina, nggak bisa kemudian pelan. Saya, so, kali sudah maknanya khusus, ya dengan dia ditahan di rumah, ya taruh di kamar. Ya, kali udah makmum dan ya dia berikan tindakan kan yang buat dia jerah. Kali udah makmum jangan baru-baru. Sudah baru-baru tingkatnya gitu sudah mulai anak berarti kan keliru kan dia. Nah orang kelaw itu. Terus tadi dia salah dia. Kali udah makmum maka dengan tidak memberikan maharnya pada kamu sudah cukup. Ya, untuk menjauhkan kamu agar kamu tidak lebih jauh mendolimi istri kamu. Begitu, gitu ya. Aba'atu laka minha, menjauhkan diri kamu. Ya, untuk tidak lebih jauh, ya, memberikan kemadharatan kepada istri kamu. Jadi kalau kamu salah, ya, lafakun aleh. Ya khali bin lamakum jalan barakallahu fikum. Hadis ini khali bin lamakum wah jelas ya menjelaskan kepada kita terkait dengan konsekuensi dari ya mulai anak ketika hal itu telah terjadi. Yang pertama konsekuensinya tafrikun at-tafrik bainahumam abada. Ya, pisah di antara keduanya secara abad. Ini dengan sabda Nabi alaihi wasallam, "Nam la sabila laka 'alaiha." Nah, warakallah. Tidak ada jalan bagimu atas istrimu. Artinya tidak ada peluang lagi bagimu untuk kembali kepada istrimu. Nah, warakallah. Dan kalimat ini la barakallahu fikum. Ya khali bin makmum chain barakallahu fikum. Ya. Cukup mewakili untuk menyatakan konsekuensi lian. Ya khali bin dikatakan Syekh Muhammad bin Utsaimin makna bukan Syekh Al-Basam maknahu annal lian idza tamma syurutu hasrat bainal zawjainil furqah al-mu'abbada allati la yuhilluha walau an tankaha zawjan ba'dahu. Nah, barakallah. Ya, kuali bidih makmujan, barakallah. Demikian. Maknanya seperti ini. Jadi, tidak ada peluang bagi suami setelah mulana untuk kembali kepada istrinya meskipun istrinya telah menikah berkali-kali setelah dia. Ikhwani fiddin rahimakumu jami'an wa barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin, kemudian amarqah yang kedua, amarqallahu fikum, ya, la tuqamul haddu, ya, ala hadhim, tidak ditegakkan had, ya, pada keduanya. Ikhwani fiddin, meskipun amarqallahu fikum setelah itu diketahui mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau seandainya yang salah itu suami, itu berarti suami kan harus digepuk, dicambuk 80 kali kan itu. Karena dia menuduh. Ya. Dan keliru dalam tuduhannya, enggak ada bukti. Seharusnya kan gitu ya. Kalau ternyata apa yang disampaikan suami itu benar, nah barakallahu fikum. Ya, setelah mulana tadi, seharusnya kan istrinya di siapa? Dihukum had ya. Tapi setelah mulana enggak ada. Ya. Ya kali itu nama. Dan ini akan dijelaskan nanti nah barakallahu fikum pada hadis yang setelahnya nah barakallahu fikum. Dimana setelah terjadi mulaan hasil sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi Anas mengatakan absiru, lihat itu nama, ya, lihat itu nama barakallahu fikum. Ya kali bin makmum absiru fa in ja'at bi abyad, ya, sabata, kalau nanti anaknya yang lahir itu, ya, kulitnya putih, ya, rambutnya lurus, berarti itu anaknya suaminya. Ya, yeah. Tapi kalau yang lahir itu nanti anaknya kulitnya hitam, rambutnya keriting, berarti itu anaknya itu, iya, selingkuhannya. Ya, yeah. Berarti jadi itu kan kemungkinannya nanti antara dua ini dengan ikhwan ibn al-makmum. Dan tidak diriwayatkan setelah itu Rasulullah SAW menegakkan hukum had di antara keduanya. Berarti enggak ada. Setelah mulanya. Walaupun setelah itu terungkap mana yang benar, mana yang salah, yang salah. Itu bukan berarti wah enteng. Nah, iya di dunia antum enggak dapat hukum, tapi urusannya itu sudah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih berat. Na waraqlahu fikum ya. Ya kali beda makanya diingatkan kemarin amraqlahu fikum bahwasanya azabud dunya ahwan min azabil akhirah kan. Hukuman di dunia itu lebih apa? Lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Na barakallahu fikum. Ya. Ya kali fi dinamakum syal barakallahu. Kemudian ikhwan dinamakum. Faedah yang ketiga dari hadis ini ikhwan dinamakum. Tidak menjadi alasan mula anah ya menjadi sebab dikembalikannya mahar. Jadi mahar itu tidak dikembalikan karena sebab mula anak. Ya, ya khalif dinamakum jalan barakallahu. Ya itu sebab karena khalif dinamakum masih ada kemungkinan tadi antara dusta dan jujur tadi khalif dinamakum jalan barakallahu fikum. Jadi ketika ya, suami menuntut nama barakallahu fikum setelah mula'ana maharnya, karena mungkin merasa mahar saya banyak sekali, aduh, rugilah saya, misalnya gitu nama barakallahu fikum. Ya, sudah itu konsekuensinya, kembali. Dan kamu sudah merasakan, ya, nama barakallahu fikum dari mahar kamu, nama barakallahu fikum, yaitu dengan dihalalkannya, ya, kemaluan istri kamu. Dan kamu sudah nikmati pun. Kali berdua kemudian itu kalau kamu jujur, ya lebih-lebih kalau kamu dusta, lebih-lebih kalau keliru, ya tepat wis kalau saya dikek no, nah barakallahu tepat gak usah dikasihkan. Kali berdua kemudian dan faedah berikutnya yang seperti yang kita sampaikan tadi, anak. Nabiyana Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basyar. Khususnya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam basyar. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Annau nabiyun abduhu wa nabiyun wa rasuluh. Bahasanya beliau adalah ya hambanya Allah, ya nabinya, rasulnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ketika beliau dikatakan basarun, itu mengurangi kadarnya, kadar kemuliaan beliau. Lah, ya tidak, justru karena beliau besar dengan sifat-sifat seperti itu, menunjukkan akan kemuliaan yang jauh jauh di atas yang lainnya, kan gitu ya. Ya gak mungkin lah kita bandingkan sesuatu yang berbeda. Ya kali ini satu monyet, ini sama manusia dibandingkan, kan ada bandingannya kan. Ya kan, kalau monyet sama monyet, oh ini bagus nih. Ini gini lah warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sama manusia, ini gini lah warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kamu yakini manusia, Rasulullah bukan manusia, kemudian kamu bandingkan dengan manusia, ya gak level. Tapi kalau sama-sama manusia dan dalam keadaan Rasulullah punya sifat-sifat, itu baru terakui kemuliaannya. Iya kan itu ya. Ya kali bintang makmum, jalan warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya kali bintang makmum. Walaupun demikian, tidak boleh. Walaupun Rasulullah SAW punya keistimewaan seperti itu, tidak diperkenan hulu pada Rasulullah SAW. Gitu ya. Namarakallahu la taglu fi dinikum. Ya Alkitab, la taglu fi dinikum. Itu namarakallahu seruan kepada Alkitab dan juga seruan kepada kita semua sebagai kaum muslimin agar kita tidak hulu dalam agama kita, termasuk diantara hulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sikap guru ini sudah banyak menghancurkan, membinasakan manusia. Banyak yang binasa hancur karena sikap guru. Ya. Ya qali bi rahmanir rahim. Syekh Al-Barqah. Sehingga Allah secara khusus mengingatkan kita semuanya melalui ya peringatan beliau kepada Alkitab ya, agar kita tidak hulu. Ya. Kepada siapa saja? Ya, hulu. Dan hulu itu enggak sekedar ya, hulu seorang santri kepada gurunya, hulu. Nah, hulu itu nama terjadi nama di berbagai macam lini. Ya, kehidupan manusia. Ya. Gulu dalam hal ngopi, jangan lawaroklaw, enggak bagus, ya. Lawaroklaw, ya. Dalam hal apa saja lawaroklaw, jangan sampai gulu. Gulu dalam hal makan, enggak boleh. Lawaroklaw, ya. Wakulu wasrobu wala tusrifu, ya. Kalau gulu dalam bab makan berarti dalam jatuh dalam siapa isrof dilarang, ya. Gulu dalam hal minum juga enggak boleh. Ya, demikian pula dengan pula amarul afiq. Gulu terkait dengan ya ustaz-ustaznya, ya, terkait dengan orang-orang yang ia hormati juga enggak boleh. Maka dudukkan ya masing-masing itu sebagaimana ya, sebagaimana porsinya, sebagaimana kedudukannya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai gulu. Ya, kalau dia memang bagaimana amarakallahu fikum, wulu itu akan membahayakan ya dalam hal agama ketika ilmu. Juga ketika wulu dalam hal dunia pun akan bahaya. Diabetes itu karena wulu, ya. Nah, wulu karena Allah terkait dengan makanan-makanan ya amarakallahu. Akhirnya terkena penyakit diabetes wulu. Kalau bisa makmum ila akhirilah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali bersama kemudian barakallahu. Demikian mungkin yang bisa kita jelaskan untuk hadis ini dan insyaallah kita lanjut pada hadis yang berikutnya pada waktu yang akan datang. apakah seorang suami melihat istrinya berzina di depan matanya, apakah boleh boleh diceraikan? Namarakallahu. Pulang, wes. Baik. Minggirkan. Ceraikan. Jangan kan enggak apa, jangan melihat semacam ini. Enggak ngapa-ngapain. Ah, cerai kamu. Boleh kok, namarakallahu. Apalagi sampai melihat seperti ini. Namarakallahu. Ya. Boleh lah, tapi kalau dia mau mula'ana, ya dengan dia melihat bisa. Makanya hukumnya mula'ana itu boleh-boleh saja. Gak harus wajib mula'ana, juga. Kalau bisa jangan, kalau bisa jangan sampai mula'ana tadi. Kenapa? Kita amarakallah berharapnya, ya nantinya kedua belah pihak tetap baik dan bisa bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak harus sampai terjadi mula'ana. Kan mulaan itu sakit, gigis. Ya, lah itu dia akomodir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena betapa luar biasa dadanya. Mungkin kalau bisa digambar mau pecah dadanya. Tapi kita yang melihat isinya seperti ini. Ya, tiap hari disayangi, dicukupi kebutuhannya. Ternyata sama orang lah, ulah. Ya, kan. Ngelarak nanti betul itu nama Allah. Ya. Kalau dia melakukan, di sini ada pertanyaan, ada laki-laki zina. Ya, dia dalam menikah. Jadi artinya dia sudah menikah kemudian melakukan zina, ya, dan nggak ada yang tahu kalau dia zina. Dia ingin tobat, apakah dia harus dicambuk atau disembunyikan? Jangan bilang sama siapa-siapa, nawaraklaw, ya, ya, buat sembunyikan kalau nggak ada siapa. Kalau saya ini semut itu nggak tahu, jangan kasih tahu semutnya, nawaraklawiku. Dan kamu tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika Ma'is datang kepada, ya. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had pada saya. Gak ada orang tahu sebelumnya. Sampai dia ngaku, namarakallah. Kamu digendeng, toh. Kamu udah gila. Namarakallah. Digituin sampai aku. Berharap supaya, wis menang, wis. Tobat, wis langsung. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian ngewet, cek, jaluk. Ya, akhirnya 4 kali dia bersaksi. Dia baru ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hukum had, namarakallah. Kalau seandainya dia, ya. Enggak ngaku dan tobat, ya sudah enggak dilaksan hukum hatnam berkelam. Sehingga tadi untuk orang tadi, ya antum simpan baik-baik, jangan kau ceritakan kepada siapa-siapa hatnam pada semut yang berjalan di muka kamu, jangan ceritakan kepadanya. Gitu ya, tobat kepada Allah Subhanahu. Nah, warahmatullahi. Kau ni betul macam apa? Nah, hal yuqamu ala zujatil haddu ila tarafat ba'da an hasratil mula'ana. Iya. Iya. Iya. Kalau dia nah, warahmatullahi. Ngaku. Nah, warahmatullahi. Maka tadi nah, warahmatullahi. Ngaku padahal di kita sebutkan sebuah masalah ketika istri tadi enggak berani mula'ana, ya nawaraklaw. Imam Syafi'i, Imam Malik langsung dihukum had nawaraklaw, sementara Imam Ahmad berpendapat ya di penjara, di interogasi sampai ngaku, baru kalau dia ngaku 4 kali dihukum had, kan gitu ya nawaraklaw. Kalau enggak ngaku namarakallahu fikum, maka enggak dihukum had. Ya, di penjara terus. Lah, begitu pula yang sudah melakukan mula'anah. Ya. Khalid bin Makmum ketika sudah mula'anah sudah dibiarkan namarakallahu fikum. Ya. Khalid bin Makmum, kenapa? Karena dia enggak ngaku tadi. Hukumnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. mungkin setelah itu dia mikir kayak iya nanti kalau aku apa mati ini nanti di hadapan Allah saja tambah loro kabeh tak ngaku bela ngaku akhirnya ngaku pada hakim ya ngaku pada hakim. 4 kali maka ditegakkan hukum hadbah. Jadi namor kelas adem ya ya nam iqamatil had ba'dal mula itu bagi yang ya bersiku di atas mula ananya. Ya, mula ana itu dilakukan karena masing-masing enggak ngaku. Kan gitu ya. Siapa nah, sejak awal ngaku ya sudah namor enggak ada mula ana. Kan jelas namor kelas yang salah mana? Ya. Jelas namor kelas. Kita kan hukum had. Nah. Gitu ya. Mula ana. Nah, ikhwali bidrimah kumujian barakulah fikum. Ada fulan dan fulana melakukan perbuatan zina sehingga terlahir halana. Pertanyaannya, apakah fulan mahramnya halana? Iya mahram, artinya mahram tidak boleh dinikahi ya, tapi dia diharuskan untuk melakukan sebuah hukuman untuk tidak dinasabkan. Nah, barakulah fikum nasabnya halana kepada fulan itu untuk ya nam sebagai apa sebagai hukuman bagi dia sehingga nanti ketika nikah nggak bisa jadi wali ya yeah. Kalau ketika halana mati afwan kamu nggak dapat warisan itu hukuman yang perbuatannya tadi. Kalau itu nama kumjamian barokah. Allah subhanahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.